Afan Ustaz, di luar sana dari kalangan orang-orang awam ada yang menuduh bahwasanya Ahlus Sunnah mereka semena-mena membagi-bagi hadis dhaif, hasan, sahih. Masa ada hadis Nabi yang dhaif? Masa ada ucapan Nabi yang lemah? Memangnya mereka siapa? Sok suci berani mendhaifkan ucapan Nabi. Ya salah. Tayyib. Ya, ucapan ini la yaqulu biha illa jahil. Ya, enggak akan diucapkan kecuali oleh orang yang jahil. Ya. Saya rasa kalau para da'inya, ya, ustad-ustad mereka bahkan tahu pembagian hadis, ngerti mereka, tak bakal mengelak. Ya, mungkin ini diucapkan, ya, oleh pengikut-pengikut level bawah yang biasa dalam kajian. Mereka kan kalau kajian sampai ratusan orang gitu toh, yang bagian parkiran, gitu ya, yang suara sonnya itu nggak nyampe kepada mereka, ya. Mereka enggak dapat siraman dari gurunya, ya toh? Karena kenapa? Sibuk dengan parkirannya. Ya toh? Atau tim sound system ribut sama sound system-nya. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Nah, kalau mereka yang mengucapkan, wajar. Jahil. Ya. Orang yang tahu ilmu tahu kalau hadis itu ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang sahih. Yang dikatakan hadis dhaif bukan berarti kita mengkritisi ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Karena kalau itu ucapan betul-betul dari Nabi alaihi salatu wassalam, wajib untuk kita terima. Kan gitu. Yang dikatakan hadis dhaif itu berarti ucapan tersebut, atau perbuatan tersebut, atau persetujuan tersebut, bukan dari Nabi. Bukan dari Nabi. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ini pentingnya belajar tentang hadis, khususnya masalah sanad dan rawi-rawi hadis. Ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Naam. Hakadai sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Tayyib.